Audio Transcript Faedah, menebar ilmu dengan suara dan aksara. Yang kedua, mereka juga berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Ini kesempatan di bulan Ramadhan. Dan ini bisa jadi karena apa yang diberitakan oleh Nabi, pintu jannah dibuka dan pintu neraka ditutup, sehingga seakan-akan di bulan Ramadhan waktu kita lebih banyak. Silakan buktikan. Yang dulu di bulan di luar Ramadhan kita susah mencari kesempatan untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran sebulan, gak sanggup. Tetapi di bulan Ramadhan bisa seminggu hatam. Sebagian para sahabat lebih dari itu, beberapa hari mereka hatam. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kita setahun ada yang belum khatam baca Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan subhanallah, banyak waktu. Merasa senggang, sore senggang, malam senggang. Mudah sekali untuk membaca Al-Quran. Maka kesempatan ini dipakai sebaik-baiknya. Karena bulannya bulan Al-Quran, bulannya bulan ibadah, maka mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Tadarusan Al-Quran. Satu membaca, yang lain mendengar. Kalau salah ditegur, keliru. Kalau tajwidnya kurang tepat, diluruskan. Kurang panjang, tasdidkan. Maka membaca Al-Quran dan juga belajar Al-Quran. Ikhwan fill din a'azakumullah, dan lebih bagus lagi sebagaimana para masyayikh wal ulama. Ketika saya kebetulan Ramadan mendapatkan kesempatan qiyamul lail di Mekah. Setelah selesai ada kursi-kursi para ulama. Mereka berbicara memberikan nasihat-nasihat. Dan seringkali nasihat mereka hafizahumullah wa jazahumullahu khaira adalah menafsirkan ayat yang baru dibaca. Malam ini imam kita membaca ayat ini yang bermakna seperti ini, tafsirnya seperti ini. Masya Allah. Sudah kita mendapatkan qiraahnya yang indah, mendapatkan ketentraman hati karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan ingat Allah, dengan berzikir pada Allah, hati menjadi tenteram. Di samping itu kita mendapatkan ilmunya, makna-makna yang terkandung di dalamnya oleh para ulama. Maka demikianlah semestinya para guru dan asatidah, para kiai, para ustaz, hendaklah mereka mengajarkan tafsir ayat-ayat tersebut sehingga mereka membaca dan memahami. Mereka berlomba untuk mengkhatamkan dan mereka juga mendapatkan apa makna ayat demi ayat. Masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pun disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah SAW kalau di bulan Ramadhan Jibril datang kepadanya. Fayudarisuhul Qur'an. Jibril mengulangi ayat-ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kata Rasulullah SAW, Jibril kana yu'aridhuni bil Qur'ani kulla sanatin. Jibril mengulangi ayat-ayat Al-Quran kepadaku setahun sekali di bulan Ramadhan. Sedangkan bulan Ramadhan ini, kata beliau, Jibril datang dua kali. Dan aku melihat bahwa itulah ajalku. Di Ramadhan terakhir, Rasulullah SAW iktikaf bukan 10 hari, 20 hari. Dan di murajaah Al-Quran oleh Jibril, dua kali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kalau para salafus saleh bertambah semangatnya di bulan Ramadhan dalam membaca Al-Quran.